Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Umdatul Talib li Nailil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Muhuti rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, bab Al-Ghuslu, bab tentang mandi. Di sini dijelaskan definisi Al-Ghuslu oleh pentahqiq di catatan kaki nomor 1. Al-Ghuslu syar'an istimalu ma'in tahurin mubahin fi jami'i badanil mughtasali atau mughtasiri ala wajhin makhsusin. Al-ghuslu mandi secara istilah syar'i maknanya adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan, kemudian airnya itu mubah, ini digunakan atau diguyurkan, diratakan kepada seluruh badan dari orang yang mughtasil, orang yang mandi, dengan tata cara khusus, dengan tata cara tertentu. Menggunakan air untuk bersuci pada seluruh anggota badan dari mughtasil, dari orang yang mandi dengan tata cara tertentu. Itu definisi al-ghuslu atau mandi. Ya, kemudian Al-Allamah Al-Buhuti rahimahullah taala mengatakan yujibuhu khuruju maniyyin biladzatin. Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ya, maka di sini akan dibahas tentang perkara-perkara yang membuat seseorang wajib untuk mandi. Menunjukkan bahwasanya mandi itu hukum asalnya mubah. Ya, mandi itu perkara muamalah, perkara non ibadah yang hukum asalnya mubah. Hukum asalnya orang tidak wajib mandi. Hukum asalnya dia boleh mandi, boleh tidak. Ya, selama tidak membahayakan dirinya. Nah, namun ada perkara-perkara yang membuat seseorang itu wajib untuk mandi. Di sini disebutkan yang pertama adalah khuruju maniyyin biladzatin. Keluarnya mani dengan disertai kelezatan. Ya, keluarnya mani dan ketika keluar itu orang-orang yang memilikinya merasakan rasa nikmat, rasa lezat. Ya, maka perhatikan dua poin ini, ya, khuruj keluar dan ladzah merasakan kelezatan. Min na'imin mutlaqan, dan kalau keluarnya mandi dari orang yang tidur maka secara mutlak wajib mandi. Artinya orang yang dia tidur kemudian ketika dia bangun, nah, dia keluar mani dan dia merasakan kelezatan. Ketika keluarnya dia merasakan kelezatan. Biasanya ini terjadi karena mimpi, ya, karena mimpi basah. Maka mutlakan secara mutlak dia mandi, wajib untuk mandi. Wa in intaqala wa lam yakhruj ightasala lahu. Kalau seseorang itu merasakan intaqala, merasakan adanya perpindahan mani di dalam tubuhnya, walam yakhruj, tapi tidak sampai keluar, maka ightasala lahu, dia juga tetap mandi. Karena di sini walaupun tidak keluar, namun terjadi perpindahan. Perpindahan mani dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka ini sudah semakna dengan keluar. Ya, ketika terjadi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ini sudah semakna dengan keluar. Dan juga disertai kelezatan. Maka tetap mandi. Karena intinya adalah keluar dan lezat. Dan intiqal tadi semakna dengan keluar. Walaupun tidak sampai keluar dari kemaluan. Ya, maka ini contoh kasusnya adalah orang-orang yang dia menggunakan cara-cara untuk menahan keluarnya mani supaya tidak wajib mandi gitu ya. Apakah dengan menggunakan penghalang, apakah dengan ditahan dengan otot gitu ya, atau dengan cara-cara lain maka ini tidak bermakna. Selama sudah terjadi perpindahan mani dari organ tubuh yang memproduksinya kemudian keluar, walaupun tidak sampai keluar dari kemaluan, maka tetap wajib mandi. Wala yu'adu bi khurujihi ba'du bila ladzatin, dan tidak perlu mandi, ya tidak perlu mengulang mandi ketika keluar mani setelah itu, kalau keluarnya tanpa kelezatan. Kalau seseorang misalnya mimpi basah, ya kemudian dia mandi junub, ya mandi janabah. Setelah mandi junub selesai, kemudian dia keluar mani lagi, ya. Tapi keluar mani yang kedua ini tanpa disertai kelezatan, ya mungkin karena sisa-sisa yang masih ada. Maka ketika itu tidak wajib untuk mandi. Karena wajibnya mandi tadi dua poin, ya. Yang pertama keluar, yang kedua lezat. Ketika tidak didapati poin yang kedua yaitu lezat disertai kelezatan, maka tidak wajib mandi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi yang kedua adalah taghyibu hasyafatin asliyatin fi farjin asliyin. Tertutupnya hasyafah. Ya, hasyafah itu maknanya adalah ra'su udwi tadhkir. Ya, kepala dari kemaluan. Kepala dari kemaluan laki-laki. Namanya hasyafah. Kalau hasyafahnya sudah taghyib, sudah tertutupi, artinya sudah masuk kepada farjin asliyin, kepada kemaluan wanita. Artinya ini terjadi hubungan intim antara suami dan istri, dan kemaluan itu sudah melakukan penetrasi, maka sudah wajib untuk mandi. Ya, sudah wajib untuk mandi. Walaupun tidak terjadi tadi keluar mani, walaupun tidak terjadi keluar mani. Ya. Ketika kemaluan sudah ketemu dengan kemaluan dan sudah masuk, sudah terjadi penetrasi, maka sudah wajib untuk mandi. Walau duburan, walaupun dua orang ini, suami istri ini melakukan senggama, melakukan hubungan intim dari dubur, yang mana ini perkara yang terlarang. Ya, walaupun andaikan dia melakukannya dan dia dan mereka berdua berdosa, ya, namun dengan mengenyampingkan dulu masalah dosa atau tidaknya, intinya mereka berdua wajib mandi. Ya. Jadi andaikan ada dua orang suami istri bersenggama melalui dubur, yang mana yang perkara yang terlarang, maka mereka tetap wajib untuk mandi. Au min bahimatin, atau melakukan hubungan intim dengan hewan. Au mayyitin, atau melakukan hubungan intim dengan mayyit, yang mana juga perkara yang terlarang, ya. Melakukan hubungan intim dengan hewan atau dengan mayit, perkara yang terlarang, namun ini tidak dibahas di sini. Yang dibahas adalah apakah mereka wajib untuk mandi, apakah orang yang berhubungan intim dengan binatang atau berhubungan intim dengan mayit itu wajib mandi. Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Walaupun tidak keluar mani. Ya, walaupun tidak keluar mani. Ketika sudah terjadi taghyib tadi, penetrasi atau masuknya kemaluan, maka sudah wajib untuk mandi. Lalu sekali lagi kita tekankan, ini perkara yang terlarang. Ya. Dan ini menunjukkan betapa cermatnya, betapa detailnya para ulama, ya, dalam membahas kasus-kasus fikih. Ya, sampai mereka sudah membahas bagaimana kasus orang yang berhubungan intim dengan binatang atau orang berhubungan intim dengan mayit. Ya, ini kalau di kitab-kitab yang lebih tebal akan didapati penjelasan yang lebih detail lagi. Ya, ini yang kedua. Ya, yang kedua adalah terjadi penetrasi. Kemudian yang ketiga, perkara yang wajibkan seseorang untuk mandi yang ketiga adalah wa islamu kafirin. Masuk Islamnya orang kafir. Ya, orang kafir yang masuk Islam maka wajib mandi. Kemudian yang keempat, wa mautun, kematian. Orang yang mati maka dia wajib untuk dimandikan. Namun kewajiban ini tentunya bagi orang yang hidup. Ya, beban kewajiban ini bagi orang yang hidup, bukan bagi si mayitnya. Dan memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Ya, hukumnya di sini wajib, namun wajibnya wajib kifayah. Andaikan sudah ada sebagian orang yang memandikan mayit, maka orang-orang yang lain hukumnya mustahab, tidak wajib lagi. Namun andaikan suatu kampung, suatu kaum itu ada orang mati di sana, orang Islam, namun tidak ada yang memandikan satu orang pun sama sekali, maka satu kampung, satu kaum semuanya berdosa. Kemudian perkara yang mewajibkan untuk mandi yang kelima, wahaidun wa nifasun, suci dari haid dan suci dari nifas. Ya, suci dari haid, ini haidun maksudnya suci dari haid ya, bukan haid, tapi suci dari haid. Dan nifasun maksudnya adalah suci dari nifas. Suci dari haid dan suci dari nifas ini mewajibkan untuk mandi. La wiladatun ariyatun andamin, bukan kelahiran yang tidak mengeluarkan darah. Ya, ya, maka nifas itu patokannya adalah ketika sudah mengeluarkan darah. Nah, di sini penulis bicara tentang patokan nifas. Kapan seseorang wanita dianggap sudah nifas? Yaitu ketika pertama dia sudah pembukaan, ya sudah menjelang kelahiran, pembukaan. Kemudian yang kedua sudah keluar darah. Maka ketika sudah terjadi dua hal ini sudah dianggap masuk nifas, sehingga tidak lagi wajib untuk sholat. Nah, ketika dia sudah suci, semenjak terjadinya dua ini, semenjak terjadinya pembukaan dan keluar darah, dihitung 40 hari, maka itu batasan maksimal nifas. Sebagian ulama mengatakan nifas itu dimulai ketika keluarnya bayi, ya, ketika melahirkan. Ya, namun dalam mazhab Hambali, patokan nifas adalah ketika pembukaan dan keluar darah. Ya, maka di sini disebutkan 6 ya, 6 perkara yang mewajibkan untuk mandi. Kalau kita rangkum kembali, yang pertama adalah keluarnya mani, yang kedua penetrasi, yang ketiga masuk Islamnya orang kafir, yang keempat kematian, yang kelima haid, yang keenam nifas. Kemudian Paulus mengatakan, wa man lazimahu ghuslun haruma alaihi qira'atu ayatin fa akthara. Orang-orang yang wajib untuk mandi, ya, orang-orang yang wajib untuk mandi dan belum sempat untuk mandi, artinya dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas atau dalam keadaan baru masuk Islam dan belum mandi, maka bagi dia haram untuk membaca satu ayat saja dari Al-Quran atau lebih banyak lagi. Ya, intinya gak boleh membaca Al-Quran. Di sini maksudnya adalah membaca tanpa menyentuh mushaf, membaca dari hafalan. Ya, orang yang dia wajib untuk mandi, baik orang yang sedang junub atau sedang haid atau sedang nifas, atau orang yang baru masuk Islam dan belum sempat mandi, maka bagi mereka haram untuk membaca satu ayat saja dari Al-Quran dari hafalannya, atau dengan membaca tanpa menyentuh mushaf, apalagi lebih dari satu ayat. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis yang disebutkan di sana, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal qur'ani. Tidak boleh seorang wanita haid ataupun orang yang sedang junub membaca syai'an minal qur'an, sedikit saja dari Al-Qur'an. Namun para ulama ahli hadis, para ulama muhaddisin, mereka ijma', mereka sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang melarang wanita haid dan orang yang junub membaca Al-Quran ini hadis yang disepakati kelemahannya. Sehingga hadis ini tidak bisa menjadi hujjah. Ya, tidak bisa menjadi hujjah. Oleh karena itu, yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya wanita haid atau wanita nifas atau orang yang junub itu dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Ya, Kita tidak bicara menyentuh mushaf, ya, ini kita bicara membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh untuk membaca. Kemudian walufun fi masjidin bila wudu'in, dan diharamkan bagi mereka untuk menetap di masjid bila wudu'in, ya, tanpa berwudu terlebih dahulu. Walahu al-mururu bihi, namun kalau hanya lewat saja, hanya melewati masjid boleh. Ya, jadi ini masih lanjutan dari perkataan sebelumnya, haruma alaihi. Haruma alaihi lughthun, diharamkan bagi mereka untuk menetap di masjid tanpa berwudu terlebih dahulu. Nah, ini juga berdasarkan sebuah hadis yang di dalamnya disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, la uhillu al-masjida li haidhin wa la junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid atau orang yang sedang junub. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Namun hadis ini ada khilaf, apakah bisa menjadi hujjah atau tidak, apakah sahih atau tidak. Ya, Allah Ta'ala alam, yang rajih hadis ini adalah hadis yang dhaif juga. Ya, hadis yang mengatakan Nabi tidak menghalalkan wanita haid dan orang yang junub untuk masuk masjid. Hadisnya dhaif. Di sisi lain, terdapat hadis yang menunjukkan bolehnya wanita haid untuk masuk masjid. Ya. Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk mengambil firqah, untuk mengambil kain. Ya. Mengambil kain yang ada di masjid. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya sedang haid. Ya, maka Nabi mengatakan, apakah haidmu ada di tanganmu? Ya. Haidmu kan bukan di tanganmu, jadi gak ada masalah kamu masuk masjid. Ini menunjukkan bahwasanya yang dikhawatirkan dari wanita haid adalah darah haidnya. Ya, bukan seluruh jasadnya. Sehingga wanita haid boleh masuk masjid selama dia bisa menjaga agar darah haidnya tidak mengotori masjidnya, karena darah haid itu najis. Maka wallahu a'lam, mendapat yang lebih rajih dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya wanita haid boleh masuk masjid seperti misalnya ikut pengajian, ya, seperti misalnya ada keperluan dengan pengurus masjid atau yang lainnya, ya, dibolehkan bagi mereka. Walaupun kalau ingin berhati-hati dengan tidak masuk masjid, ini lebih utama, ya, terutama jika tidak ada keperluan. Jika tidak ada keperluan, maka wanita haid sebaiknya untuk hati-hatinya tidak masuk masjid. Kecuali kalau ada keperluan tadi, seperti misalnya ikut pengajian, ya, atau ada keperluan dengan pengurus masjid atau yang lainnya, dibolehkan bagi mereka untuk masuk masjidnya. Wallahu a'lam. Dan tadi bagi ulama yang melarang untuk wanita haid atau orang yang junub masuk masjid dan berdiam diri di sana, mereka memberikan kelonggaran kalau wudu terlebih dahulu. Ya, seperti di sini kata Al-Buhuti rahimahullah, walubsun bi masjidin bila wudu'in. Tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali wudu dulu. Ya, maka mereka memberikan kelonggaran kalau sudah wudu. Kemudian waqawlu ma wafaqa qur'anan walam yaksudhu kal basmalati walhamdalati. Dan diharamkan bagi mereka untuk mengucapkan perkataan yang merupakan bagian dari Al-Quran walaupun tidak bermaksud membaca Al-Quran. Nah, seperti basmalah atau hamdalah. Nah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari Al-Quran. Demikian juga alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, itu juga bagian dari Al-Quran. Maka kata beliau, diharamkan untuk mengucapkan ini walaupun maksudnya bukan untuk membaca Al-Quran. Ya. Ya, namun tadi kita sudah bahas, ya, pendapat yang rajih adalah bahwasanya wanita haid atau orang junub boleh membaca Al-Quran, sehingga konsekuensinya turunannya juga mereka boleh mengucapkan basmalah atau mengucapkan hamdalah. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian wa yusannu ghuslun li jum'atin wa idin. Ya, di sini beliau membahas al-aghsal al-mustahabbah, mandi yang hukumnya sunnah. Ya, kalau tadi dibahas mandi yang hukumnya wajib, di sini dibahas mandi hukumnya sunnah atau mustahab. Beliau katakan disunnahkan untuk mandi untuk sholat Jumat atau untuk sholat Id. Ya, Idin di sini maksudnya sholat Id. Ya, Jumatin juga maksudnya sholat Jumat. Jadi bukan mandi setelah sholat Id, walaupun masih di hari Id bukannya. Nah, maksudnya adalah mandi sebelum sholat Jumat dan mandi sebelum sholat Id. Dan mandi di hari Jumat dan juga di hari Id itu batasannya adalah ketika terbit fajar. Ya, karena disebutkan dalam riwayatnya ghuslu yaumi Idin. Ya, mandi di yaum. Kata-kata yaum itu menunjukkan bahwasanya batasan mandinya adalah ketika sudah masuk fajar, ketika sudah masuk yaum, sudah masuk siang. Ya, sehingga yang dianggap sebagai mandi hari Jumat atau mandi hari Id adalah mandi yang dilakukan setelah masuk waktu fajar atau waktu subuh. Ya. Adapun kalau mandinya malam sebelum waktu fajar, maka belum dianggap melakukan sunnah ini. Ya. Jadi batasannya adalah ketika terbitnya fajar walaupun belum sholat subuh. Yang penting sudah terbit fajar, walaupun itu sebelum berangkat sholat subuh, itu sudah teranggap. Ya, sudah teranggap mandi di hari Id atau mandi di hari Jumat. Wa min ghasli mayyitin wa ifaqatin min jununin. Dan juga disunnahkan untuk mandi bagi orang yang memandikan mayit. Ya. Bagi orang yang ikut memandikan mayit. Ya. Atau wa ifaqatin min jununin. Orang yang baru sadar dari kegilaan, ya, baru waras, ya, baru sembuh dari penyakit junun, penyakit gila. Wa igma'in bila inzalin, atau baru sadar dari pingsan, ya, selama dia tidak inzal, tidak keluar mani. Ya, selama pingsan itu tidak keluar mani, maka mandi setelah sadar itu hukumnya sunnah. Tapi kalau selama pingsan dia mimpi dan keluar mani, maka ketika sadar hukumnya wajib untuk mandi. Walikusufin wastisqa'in, dan juga disunnahkan untuk mandi menuju sholat kusuf, sholat gerhana, atau sebelum sholat gerhana. Demikian juga disunnahkan untuk mandi sebelum sholat istisqa. Ya, ini maksudnya sholat istisqa, karena istisqa itu tidak harus dengan sholat, ya. Istisqa bisa dengan berdoa saja dan bisa dengan sholat dan doa. Ya. Istisqa ada dua cara, ada dengan berdoa saja, membaca doa istisqa seperti Allahumma aghithna, ya, atau doa-doa yang semisalnya. Atau bisa dengan sholat plus doa. Nah, di sini yang maksud adalah kalau dengan sholatnya disunahkan untuk mandi kalau ingin melakukan sholat istisqa. Wa ihramin, dan disunahkan untuk mandi sebelum berihram. Ya, disunahkan untuk mandi sebelum berihram. Berihram itu artinya menjatuhkan niat untuk haji atau umroh. Ya, ihram itu bukan pakai bajunya, ya, bukan pakai baju ihram, bukan. Tapi ihram itu adalah menjatuhkan niat. Nah, sebelum menjatuhkan niat, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Wadukhuli Makkata, dan disunahkan untuk mandi sebelum masuk ke kota Mekah. Wa tawafi ifadatin wa wada'in, dan disunahkan untuk mandi sebelum tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah itu dilakukan ketika beranjak dari Arafah kemudian ke Muzdalifah kemudian ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah, maka ketika sudah sampai Ka'bah itu tawaf ifadah. Ifadah artinya kembali, karena baru kembali dari Arafah, Muzdalifah kemudian kembali ke Mekah. Kemudian melakukan tawaf ifadah pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi orang yang melakukan haji. Dan andaikan ingin, boleh ditunda di hari-hari Mina, tanggal 11, 12, atau 13. Nah, sebelum melakukan tawaf ifadah, boleh atau disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Wa wada'in, dan tawaf wada, disunnahkan untuk mandi sebelum tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan ketika hendak meninggalkan kota Mekah. setelah selesai melakukan ibadah haji atau umrah. Ya, ketika hampir mau keluar, maka disunahkan untuk tawaf wada. Wa wukufin bi arafata, dan disunahkan untuk mandi sebelum wukuf di Arafah. Wa mabitin bi Muzdalifata, dan disunahkan untuk mandi sebelum mabit atau menginap di Muzdalifah. Wa rami jimarin, dan disunahkan juga untuk mandi sebelum melempar jumrah. Ya, sebelum melempar jumrah, baik melempar jumrah di hari nahar, ya, tanggal 10 Dzulhijjah, itu jumrah Aqabah saja, atau melempar jumrah di hari-hari Mina, tanggal 11, 12, 13, melempar 3 jumrah, yaitu jumrah Ula, jumrah Wusta, dan jumrah Aqabah. Ya, dua jenis jumrah ini disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, wallahu a'lam. Kita masuk pada fasal yang baru, masih terkait dengan masalah mandi. Wal ghuslu al-kamilu. Ya, di sini penulis membagi mandi menjadi dua jenis. Ada al-ghuslu al-kamilu, mandi yang sempurna, dan ada al-ghuslu al-mujzi'u. Ada mandi yang cukup, atau mandi yang paling minimal, atau mandi yang sekedar sah. Ya, mujzi itu artinya cukup, atau paling minimal, atau sekedar sah. Nah, jadi ada dua jenis mandi. Mandi yang sempurna, yang kamil, yaitu yang sesuai dengan tata cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang sekedar sah, ya, sekedar sudah menggugurkan kewajiban untuk mandi. Wal ghuslul kamilu, mandi yang sempurna, caranya adalah ayyanuya thumma yusammiya. Pertama adalah menjatuhkan niat untuk mandi di dalam hati, bahwasanya saya ingin mandi. Mandi dari haid, mandi dari junub, mandi dari nifas atau semisalnya. Thumma yusammiya, kemudian setelah itu membaca tasmiyah, membaca bismillah, atau boleh bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian wa yaghsila yadayhi thalathan. Kemudian setelah niat, setelah baca tasmiyah, kemudian mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Wa ma lawasahu, dan semua perkara yang mengotorinya, mencuci semua perkara yang mengotorinya. Artinya andaikan misalnya dia baru bekerja, yang mungkin masih ada kotoran di tangan, mungkin ada tanah, mungkin ada cat, mungkin ada makanan, maka dibersihkan, ya, semua yang menempel di tangan. Kemudian wa tawaddau wa yahthi ala ra'sihi thalathan turawiyahu. Kemudian berwudu, setelah mencuci tangan, kemudian berwudu sebagaimana wudu yang kita lakukan untuk sholat. Kemudian setelah itu yahthi ala ra'sihi, mengguyur kepalanya, mengguyur kepala thalathan, sebanyak 3 kali, dengan guyuran yang turawiyahu, sampai membuat basah kuyup, artinya dengan guyuran yang sampai mencapai kulit kepala. Ya, memastikan kulit kepala dan bagian bawah rambut itu basah. Ya, jadi mungkin kita sedikit gambarkan ya. Setelah tadi berwudu itu mulai dari mencuci tangan lagi, berkumur-kumur, seterusnya sampai mencuci kaki. Nah, setelah itu mengguyur kepala 3 kali, terserah dengan gayung, dengan keran, dengan shower atau yang lainnya. Yang penting adalah sampai basah kuyup. Dan dianjurkan untuk menyela-nyela, ya, menyela-nyela air dengan jari sehingga kulit kepala dan rambut bawah itu terkena air semuanya. Ya, jadi di sela-sela. Kemudian setelah mengguyur kepala, wa ya'ummu badanahu ghuslan thalathan mutayaminan. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuhnya sebanyak 3 kali. Ya, disunnahkan sebanyak 3 kali. mutayaminan, dengan mendahulukan yang sebelah kanan dulu. Jadi misalnya kita mulai dari pundak ya, maka pundak sebelah kanan dulu ya, diguyur, kemudian tangan, kemudian anggota badan sebelah kanan, kaki kanan, dan seterusnya sebanyak 3 kali. Kemudian baru yang sebelah kiri, pundak kiri, kanan, tangan kiri, kemudian dada kiri, dan seterusnya dibasahi. Wa yadlukuhu, dan yadluku artinya menyela-nyelanya juga, menyela-nyela rongga-rongga tubuh ya, menggosok ya, menggosok rongga-rongga tubuh ya, menggosok semua yang bisa digosok. Wa yaghsila qadamaihi bi mawdhi'in akhara, kemudian setelah semua sudah diratakan ya, semua anggota tubuh sudah basah, sudah rata air ke seluruh tubuh, selanjutnya terakhir adalah mencuci kedua kaki di tempat yang lain. Artinya dianjurkan untuk pindah tempat ya. Ya, setelah mengguyur semua anggota badan, pindah tempat sedikit, geser, boleh ke kanan, boleh ke kiri, kemudian baru mencuci kedua kaki. Nah, ini tata cara mandi yang sempurna, dan urutannya demikian ya. Dan ini urutannya urutan yang sebagaimana Nabi ajarkan ya, tentang tata cara mandi yang sempurna. Namun tata cara yang sempurna ini hukumnya mustahab, hukumnya sunnah ya, tidak harus demikian. Makanya ada tata cara yang kedua, tata cara yang mujzi, tata cara yang sekedar sah atau paling minimal. Wal mujzi'u ayanwiya wa yusammiya wa ya'umma badanahu ghaslan marratan. Tata cara yang sempurna, tata cara yang mujizi, yang sekedar sah atau minimal adalah cara yang pertama, menjatuhkan niat dulu mandi untuk mandi janabah atau mandi nifas atau mandi haid atau yang lainnya, kemudian membaca tasmiyah, baca basmalah, mengucapkan bismillah, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh minimal 1 kali ya, ghuslan marratan, 1 kali. Itu yang paling minimal, meratakan air ke seluruh tubuh. Dan ini tidak, untuk yang tata cara mujizi ini tidak ada urutannya, terserah ya, ingin kaki dulu boleh, ingin tangan dulu boleh, ingin pundak dulu. Yang penting air itu merata ke seluruh tubuh, termasuk tadi ya, kepala, sampai kepala itu basah kuyup ya, sampai terkena kulit kepalanya ya. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, andaikan seseorang itu masuk ke dalam sungai atau ke dalam bak atau ke dalam danau, sampai seluruh tubuhnya nyemplung ke dalam sungai, seluruh tubuhnya itu nyemplung semua dari ujung kaki sampai ujung kepala ya, kemudian setelah itu dia keluar, maka itu sudah mencukupi, itu mujizi, sudah mencukupi. Ya, tentunya disertai dengan niat dulu, terlebih dahulu niat menjasmalah, kemudian nyemplung ke dalam air sampai seluruh tubuhnya masuk ke air, kemudian dia keluar lagi, itu sudah cukup. Jadi ini tata cara yang minimal, yang paling minimal. Ya, kata kuncinya adalah meratakan air ke seluruh tubuh bagaimanapun caranya. Kemudian wa yusannu wudhu'un bimuddin wa ightisalun bisa'in. Disunnahkan untuk berwudu dengan 1 mud. Ya. Di catatan kaki nomor 3 disebutkan al-muddu huwa miqdaru mil'il kaffaini al-mutawassitataini min ghairi qabdihima. 1 mud adalah sekadar 2 telapak tangan digabungkan, 2 telapak tangan yang mutawasithah, yang ukurannya standar, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, standar, digabungkan, kemudian dipenuhi dengan air, tanpa digenggam, tanpa ditutup ya, tapi dibuka seperti ini. Maka kalau kita ambil air seperti ini dengan menggabungkan kedua telapak tangan, maka itulah 1 mud. Ya, itu 1 mud. Allah mengatakan kira-kira 1 mud itu seukuran 1 gelas satu gelas standar, satu gelas air minum yang standar, ya. Sekitar berapa ya? Kalau gelas air minum itu sekitar 200 mili, ya. Nah, itu satu mut segitu. Nah, air segitu, air seukuran air minum 200 mililiter itu cukup untuk satu kali wudu. Dan ini wudunya Nabi. Ya, ini wudunya Nabi itu dengan air seukuran satu mut, sangat-sangat hemat sekali. Kemudian waqtisalun bisa'in, dan dianjurkan untuk mandi dengan air sebesar satu sa'. Di catatan kaki nomor 3 disebutkan wasa'u arba'atu amdadin. Satu sa' itu sama dengan 4 mud. Wa quddira bi thalathati arba'i litrin minal ma'i. Dan ukurannya sekitar 3/4 liter air. Ya, 3/4 liter air. Atau tadi 4 mud. Jadi 4 kali gelas, 4 kali gelas air minum. Itu ukuran untuk mandi. Maka ini juga sangat-sangat hemat sekali. Ini mandinya Nabi, wudunya Nabi dan mandinya Nabi, sangat-sangat hemat sekali. Nah, sehingga intinya di sini adalah beliau ingin mengatakan disunnahkan untuk menghemat air. Ya, disunnahkan untuk menghemat air. Tidak harus demikian, namun yang ingin disampaikan adalah motivasi untuk menghemat air wudu dan air mandi. Makanya beliau katakan wa kuriha israfun, dan dimakruhkan berlebihan atau boros dalam menggunakan air untuk wudu ataupun untuk mandi. Dan patokan israf adalah kembali kepada urf. Ya, patokan israf adalah kembali kepada urf, karena para ulama mengatakan sebuah kaidah al-adah muhakkamah. Kebiasaan masyarakat, adat itu muhakkamah, bisa menjadi penentu hukum. Maka contohnya dalam masalah ini, bagaimana patokan israf dan tidak israf? Patokannya adalah urf. Patokannya adalah kebiasaan masyarakat. Jadi contohnya kalau seseorang berwudu menggunakan keran, keran air, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, ya, hukum asalnya boleh. Dan bagaimana patokan berlebihan menggunakan air ketika berwudu dengan keran? Ya, patokannya adalah urf. Misalnya kalau urf menganggap jika wudu dengan keran full dibuka dari awal sampai akhir, ini dianggap sebagai israf berlebihan, maka itulah berlebihan. Tapi kalau urf menganggap keran dibuka setengah, walaupun dari awal sampai akhir tidak ditutup-tutup, ini hal yang wajar, maka itu tidak israf. Jadi patokannya kembali kepada urf. Ya, sehingga kalau ada orang yang berwudu dengan keran dibukanya secara wajar, tidak full, misalnya setengah saja, dan dia tidak tutup-tutup, dia dari awal sampai akhir dia tidak tutup, walaupun terkadang ketika perpindahan, ya, dari satu gerakan wudu ke gerakan yang lain di situ ada air terbuang, maka selama urf tidak menganggap itu israf, itu tidak israf, ya. Selama tidak dianggap istos oleh urf, tidak dianggap berlebihan oleh urf, maka itu bukan israf, bukan berlebihan. Ya, walaupun kalau kita ingin berhati-hati dengan wudu lebih berhemat lagi, atau dengan misalnya membuka tutup keran, ya, ketika satu gerakan wudu dibuka, ya, setelah itu ditutup, ya, kemudian di gerakan yang selanjutnya dibuka lagi, setelah itu ditutup, itu lebih utama. Ya. Wa in asbagha bidunihi aw nawa bighuslihi al-hadatsaini. Kalau seseorang membaguskan wudu bidunihi, ya, tanpa israf, dan dia meniatkan mandinya, ya, atau dia meniatkan mandinya untuk menghilangkan dua hadas, awistibahata salati, atau untuk membolehkan dirinya agar bisa sholat, ya, jadi satu mandi atau satu wudu untuk beberapa niat. Ya, dia berwudu untuk menjaga wudu, asbagha, ya, tadi untuk menjaga wudu plus untuk menghilangkan hadas, bahkan hadasnya dua hadas, misalnya barusan buang air besar, setelah itu buang air kecil, ya, dua hadas, ya. Tapi setelah itu wudunya sekali, atau bahkan niatnya pertama saya ingin wudu, ya, untuk menjaga wudu, kemudian menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas BAK buang air kecil, menghilangkan hadas BAB buang air besar, sudah tiga niat, ya, setelah itu dia wudu. Ditambah lagi niat istibah atau sholat, ingin sholat, jadi empat niat, ya, ingin wudu untuk menjaga wudu, kemudian menghilangkan hadas BAK, menghilangkan hadas BAB, dan juga sekaligus ingin sholat dengan satu wudu, maka kafa, kata beliau, sah atau boleh, ya. Jadi satu wudu bisa untuk beberapa niat. Demikian juga mandi, ya, kalau dia mandi misalnya dia mimpi basah, ya, kemudian setelah itu dia berjima, ya, dengan istrinya, kemudian dia setelah itu buang air kecil, ya, kemudian setelah itu dia ingin sholat, maka ini ada empat niat, ya, mimpi basah, penetrasi, bersenggama dengan istri, kemudian buang air kecil, kemudian dia ingin sholat, ada empat niat, kemudian ditutup dengan mandi, sekali mandi, maka itu pun sah. Dan di sini ada pembahasan apakah orang yang sudah mandi ketika dia ingin sholat harus berwudu dulu. Ya, ini sudah mandi, mandinya mandi janabah atau mandi haid, ya, atau mandi nifas, intinya mandi. Nah, setelah dia selesai mandi, apakah ketika dia ingin sholat harus wudu lagi? Maka di sini ada khilaf di antara ulama. Ya. Jawabannya, kalau mandi yang dilakukan adalah mandi yang sempurna, al-ghusl al-kamil, maka tidak perlu wudu lagi. Ulama sepakat, ya, tidak perlu wudu lagi. Karena di dalam al-ghusl al-kamil, mandi yang sempurna sudah ada wudunya tadi, ya. Salah satu bagian dari mandi yang sempurna sudah ada wudunya. Sehingga kalau setelah itu dia ingin langsung sholat, enggak masalah, ya. Ulama sepakat tidak wajib untuk wudu lagi. Namun yang ada khilaf adalah kalau dia mandinya mandi yang mujzi, mandi yang sekedar sah, seperti tadi nyemplung ke dalam sungai, ya, atau nyemplung ke dalam bak, atau dia intinya meratakan air ke seluruh tubuh tanpa ada wudu di sana, apakah dia wajib untuk wudu lagi untuk sholat ataukah tidak? Ya, maka ada khilaf di antara ulama. Ya. Wallahu a'lam, dalam mazhab Hambali yang dirojikan adalah tidak perlu wudu lagi. Makanya beliau sini katakan kafa, ya, itu sudah cukup, sudah sah. Ya, andaikan orang itu mandi, ya, tadi au nawa bi ghuslihi, ya, dengan mandinya dia meniatkan hadatsaini, menghilangkan dua hadas, atau untuk membolehkan dirinya untuk sholat, maka kafa, boleh. Ya, dan di sini tidak rinci, beliau tidak merinci mandinya harus yang kamil, tidak. Sehingga dalam mazhab Hambali, ketika orang sudah mandi walaupun mandinya yang mujzi, yang sekedar sah, itu sudah mencukupi untuk sholat. Artinya dia tidak wajib untuk berwudu lagi. Terlebih ada riwayat dari Abdullah bin Umar yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'dal ghusli. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu lagi setelah mandi. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Maka ini semakin menguatkan pendapat yang mengatakan tidak wajib untuk wudu lagi ketika sudah mandi. Walaupun mandinya mandi yang mujzi, mandi yang minimal. Namun tentunya andaikan ingin berhati-hati, ya, ingin mengambil yang lebih utama adalah menambah wudu lagi. Ya, setelah mandi walaupun mandinya mujzi, ya, ketika dia ingin sholat, maka ada baiknya untuk berwudu lagi. Ya, wallahu a'lam. Kemudian wayusannu li junubin ghuslu farjihi. Disunahkan bagi orang yang junub untuk mencuci farjinya. Ya, artinya dalam rangkaian mandi tadi ada salah satu tambahan, yaitu mencuci farji. Yaitu setelah mencuci kedua tangan, ya. Tadi kan niat, baca tasmiyah, kemudian mencuci kedua tangan. Kemudian setelah itu yang keempat adalah mencuci farji. Ini khusus bagi yang mandi karena junub, mandi janabah. Ya, dengan cara dia ya dia siram farjinya, kemudian dia hilangkan najis yang ada di sana. Ya. Ya, kemudian juga setelah itu disunahkan untuk memukulkan tangan ke lantai sebagaimana Nabi lakukan ya, untuk menghilangkan najis yang ada pada tangan setelah mencuci farji. Nabi memukulkan tangannya ke lantai. Ya. Kemudian setelah itu cuci lagi. Ya, setelah cuci lagi baru setelah itu berwudu. Dan memukulkan tangan ke lantai ini bisa diganti dengan mencuci dengan sabun atau semisalnya. Wa wudu'uhu li naumin wa aklin wa mu'adati wat'in. Dan disunnahkan ya, ini masih lanjutan dari kata dari kalimat sebelumnya yusannu ya. Wa yusannu li wudu'ihi, seperti itu ya. Disunnahkan untuk berwudu li naumin, bagi orang yang tidur ya. Orang yang tidur orang yang sebelum tidur maka disunnahkan bagi dia untuk wudu terlebih dahulu. Wa aklin, dan orang yang setelah makan ya, dan dia mau sholat maka dianjurkan untuk berwudu dulu. Namun ya, jangan sampai disalahpahami bahwasanya makan adalah pembatal wudu, bukan ya. Ini pemahaman ini berkembang berkembang di sebagian masyarakat bahwasanya sebagian orang menganggap makan atau minum itu pembatal wudu. Ini keliru. Ya, kalau orang sudah wudu ya, kemudian dia misalnya makan gorengan ya, atau misalnya makan roti atau makan nasi padang, dianggapnya batal wudunya. Ini enggak benar. Ya, tidak ada dalil yang mengatakan makan itu pembatal wudu kecuali makan daging unta. Ya, kecuali makan daging unta dan juga makan daging yang tersentuh api, ini ada khilaf ya. Adapun yang lain-lain itu bukan pembatal wudu ya, makan roti, makan gorengan, makan kue, makan buah itu tidak menjadi pembatal wudu. Namun memang disunahkan setelah makan, kalau ingin sholat disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Wa mu'awadati wat'in, dan disunahkan untuk berwudu ketika ingin mengulang berjima. Ya, misalnya dia ingin mengulang jima yang kedua ya, setelah selesai jima yang pertama kemudian ingin berjima lagi dengan istrinya, maka disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wa yubahu hammamun ma'amni muharramin, dan dibolehkan untuk mandi di hammam. Hammam itu di sini maksudnya hammam yang sifatnya umum ya, atau pemandian umum atau WC umum atau semisalnya ya. Hammam itu artinya tempat mandi, namun di sini maksudnya adalah pemandian umum, bukan hanya tempat mandi. Dibolehkan untuk mandi di pemandian umum di luar rumah dengan syarat pertama aman ya, yang kedua tidak ada keharaman di dalamnya. Artinya tidak menimbulkan fitnah, kemudian tidak tersingkap auratnya, ya, tidak muncul tuduhan, kecurigaan atau yang lainnya. Ya, maka dibolehkan ya bagi laki-laki dan perempuan untuk mandi di tempat-tempat seperti itu, misalnya mandi di WC umum ketika ada kebutuhan ya, atau mandi di pemandian umum ya, atau semisalnya selama aman dan tidak ada keharaman di dalamnya. Ya, nampaknya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.